Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita menyingkap rahasia alam jin. Kita masih membahas terkait gangguan-gangguan jin kepada manusia secara fisik. Terakhir kita menyebutkan bahwasanya di antara gangguan jin kepada manusia adalah masuknya mereka ke dalam tubuh manusia atau biasa disebut dengan kesurupan. Kita sudah membahas hal tersebut, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu at-ta'un, penyakit ta'un dan ain dari bangsa jin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkait penyakit ta'un ini disebutkan banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab khusus atau inam di dalam kitab tibb terkait ma yudkaru fi ta'un, apa yang datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait ta'un. Beliau menyebutkan beberapa hadis terkait ta'un. Setelah menyebutkannya, barakallahu fikum, beliau al-Imam Bukhari na'am atau al-Imam Ibnu Hajar yang memiliki kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, menukilkan beberapa pengertian definisi tentang ta'un dari para ulama. Nah, mungkin sebagian kita ada yang memahami bahwasanya ta'un sama dengan apa? Wabah. Atau sebagian kita memahami ta'un itu lebih khusus wabah tetapi jenis tertentu. Nah, termasuk yang kemarin, apakah corona COVID-19 itu termasuk dari apa? Ta'un. Karena apabila masuk dari ta'un, barakallahu fikum, itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, bahkan termasuk dari alamatus syuhada, meninggal dalam keadaan syahid dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un merupakan bukti syahadah, bahwasanya dia mati dalam keadaan syahid untuk setiap muslim. Apakah yang kemarin corona termasuk ta'un? Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Hajar, Abu Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menyebutkan beberapa definisi yang beliau nukil dari kalangan para ulama. Di antara yang beliau nukilkan adalah ucapannya Al-Khalil. Al-Khalil rahimahullahu ta'ala mengatakan at-ta'unul wabak. Ta'un itu merupakan wabak. Itu definisi menurut Al-Khalil. Berarti seperti kemarin corona itu disebut wabah karena sudah menyeluruh umum di seluruh penjuru dunia. Maka menurut Al-Khalil rahimahullahu ta'ala ta'un na'am atau wabak itu maknanya sama. Nah, dan yang diantara yang beliau nukilkan adalah kalimatnya Ibnu Al-Athir dalam An-Nihayah. Kata Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala, al-ta'un, ta'un itu adalah al-mardul am alladhi yafsadu lahul hawa وتفسد به الأمزجة والأبدان. Taun adalah penyakit yang al-am, penyakit yang umum, yang mana penyakit tersebut, taun ini barakallahu fikum, bisa merusak hawa, udara, dan tafsadu bihi, dan akan rusak dengan sebab taun tersebut, al-amzij wal dan, badan-badan dan anggota-anggota badan yang lainnya. Nah, jadi kalau bahasa kita sekarang bisa dibilang seperti virus. Tafsadullahul hawa, berada di udara. Barakallahu fikum. Ini dua definisi yang disebutkan oleh Al-Khalil dan juga Ibn Al-Athir dalam Nihayah. Yang kedua pengertian ini menunjukkan bahwasanya yang namanya taun, masuk di dalam taun itu adalah wabah yang menyerang umat manusia secara umum. Nah, berarti penyakitnya umum, asalkan itu wabah barakallahu fikum dan juga mematikan, maka itu masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan apa? Taun. Nah. Namun sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya at-ta'un ghuddatun takhruju fil miraq wal abaq wa qad takhruju fil aydi wal asabi wa haitsu syaa Allah. Kalau ta'un itu adalah penyakit yang mewabah, yang menyerang suatu umat atau suatu kaum dari bangsa manusia, barakallahu fikum, iya, dan dia bentuknya adalah seperti koreng, lepra, yang keluar dari ketiak-ketiak atau bisa di tangan-tangan, di jari-jemari, sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pengertian. Barakallahu fikum. Kira-kira yang benar yang mana ini? Nah. Dan taun sendiri disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat taun, apakah dia itu azab ataukah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, terkait taun. Fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu mengabarkan annahu, bahwasanya taun itu adalah kana adaban, merupakan sebuah azab, siksaan, yab'atsuhullahu ala man yasha, yang Allah timpakan kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berarti wabah taun itu azab. Tetapi di sisi lain, ya, kita dapati bahwasanya banyak orang-orang saleh, ya, orang-orang yang fudhala, memiliki fadilah, memiliki keutamaan, juga terkena wabah taun. Bahkan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala an wafat dengan sebab apa? Taun. Masuk kena adab. Lalu kata Rasulullah SAW, faja'alahumullahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah jadikan ta'un itu, ya, apabila menimpa orang-orang mukmin itu sebagai rahmah kasih sayang. Bahkan tadi kita sudah sempat membaca bahwasanya ta'un syahadatu likulli muslim. Bahwasanya ta'un itu adalah bukti syahadah, syahidnya dia, ya, bagi orang-orang muslim. Maka ini yang benar. Terkadang suatu penyakit atau bahkan wabah di sisi lain itu merupakan azab, tetapi bagi kaum muslimin, kaum mukminin itu adalah sebuah rahmat. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, ini dua-duanya sama-sama terkena, tapi bagi yang satu merupakan azab, ya, azab mu'ajjala, azab yang disegerakan, tapi bagi yang lainnya itu merupakan sebuah rahmat, yang dengan itu dia mendapat pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, falaisa min abdin yaqa'u ta'un, dan tidaklah seorang hamba dia terkena ta'un atau terjadi ta'un di negerinya. Fayamkuthu fi baladihi sabiran, maka dia tetap sabar tinggal di negerinya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, dia meyakini, annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dan dia juga meyakini bahwasanya tidak akan pernah menimpa dia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi dia bersabar, menahan diri, ya, mengikuti apa yang diarahkan, tidak mendatangi tempat tersebut, atau kalau sudah di tempat tersebut dia tidak pergi karena akan menjadi sebab apa? Menularnya wabah atau taun tersebut. Dia meyakini itu. Ya sudah, saya sudah berusaha, kalau memang kena ya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kana lahu mithlu ajri syahid, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang syahid meskipun dia tidak mati atau bahkan dia tidak terkena penyakit taun tersebut. Ya, tapi dia bersabar, tidak terkena penyakit, tidak mati, tapi di negerinya dia ada wabah seperti itu. Barakallahu fikum, dia menjalani apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri syahid, mithlu ajri syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya taun itu memiliki keutamaan bagi orang-orang mukmin. Ya, maka penting untuk didudukan kembali terkait definisi pengertian apa itu ta'un. Kalau kita mengambil pendapatnya, definisinya Ibnul Athir dan juga Al-Khalil, maka wabah yang kemarin menimpa kita, yaitu apa? Wabah corona, itu termasuk dari apa? Ta'un. Tetapi kalau kita melihat pendapatnya Ibnu Abdul Barr dan yang selainnya, nah, seperti Al-Imam Nawawi barakallahu fikum, maka yang kemarin bukan termasuk dari ta'un. Maka keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu berbeda. Naam. Barakallahu fikum. Dan di sana ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tadharil fahisyatu fi qaumin qat, tidaklah dinampakkan atau tersebarnya fahisyah, perkara-perkara keji pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sampai orang-orang di kaum tersebut mereka terang-terangan melakukan kekejian, asusila dan yang selainnya, illa fasya fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim, kecuali akan menimpa mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah didapati pada masa-masa sebelumnya. Ini sebab-sebabnya datangnya ta'un dan penyakit-penyakit seperti virus corona dan yang selainnya. Barakallahu fikum. Kalau sini enak dijelaskan ta'un dan al-auja. Ya, ta'unnya masuk, wabah yang lainnya juga masuk seperti virus corona. Sebabnya apa? Mereka yu'linu biha, terang-terangan dalam melakukan perkara kekejian, bermesraan di depan umum dan yang seterusnya. Ini menjadi sebab munculnya ta'un dan al-auja, allati lam takun madat fi aslafihim, yang tidak pernah muncul di zaman-zaman sebelumnya. Enak dipisahkan. Tetapi dalam hadis-hadis ta'un yang mendapatkan pahala syahid dan yang seterusnya, barakallahu fikum, di situ hanya disebutkan apa? Ta'un. Tidak disebutkan penyakit yang lainnya. Maka apakah penyakit-penyakit yang lainnya seperti corona yang menimpa kita pada tahun-tahun sebelumnya, barakallahu fikum, itu termasuk dari ta'un? Ya tadi, ada yang mengatakan wabah ta'un sama, ada yang mengatakan ta'un itu khusus. Penyakit mewabah, sama-sama mewabah, tetapi apa? Bentuknya seperti koreng banyak. Terus sakit, akhirnya meninggal. Mana yang kuat? Mana yang benar? Yang kemarin wabah-wabah itu ta'un atau bukan? Allah alam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya la yadkhulul madinata, ini sedikit membantu mungkin. La yadkhulul madinata al-masihu walat-ta'unu. Tidak akan masuk kota Madinah yang pertama al-masihu dajjal, dajjal akbar, dan yang kedua ta'un. Sekarang kita lihat. Kemarin wabah ini barakallahu fikum masuk ke kota Madinah atau tidak? Hah? Masuk. Berarti wabah itu ta'un apa bukan? Hah? Nggak ragu. Berarti enggak dapat pahala-pahala ini dong kemarin. Hah? Kalau melihat pengertian barakallahu fikum bahwasanya wabah itu seperti taun sama plek, maka melihat hadis bahwasanya taun tidak masuk, ya kenyataannya kemarin wabah corona masuk ke kota Madinah. Naam barakallahu fikum. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, yang benar bahwasanya penyakit taun itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama taun secara umum, maka meliputi taun tersebut yaitu penyakit-penyakit yang mewabah apapun bentuknya. Baik seperti corona atau penyakit ketika itu ada penyakit apa dulu? Flu burung. Karena itu mewabah, ya, maka itu juga masuk kepada definisi taun secara umum. Ya, maka masuk pula ke dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada taun yang bermakna khos. Bermakna khususnya itu penyakit yang mewabah dan bentuknya itu seperti koreng-koreng, penyakit-penyakit basah, luka-luka seperti itu. Barakallahu fikum. Dan terkadang di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu sisi yang dimaukan adalah taun bermakna umum, dan di hadis-hadis yang lainnya taun tersebut yang dimaksudkan adalah taun yang bermakna khusus, seperti at-taun syahadatun likulli muslimin, taun adalah syahadat bagi setiap orang-orang muslim. Maka taun di situ yang dimaukan adalah taun secara umum. Sama juga yang tadi kita baca hadis yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya taun itu adalah azaban yab'atsuhullahu 'ala man yasha wa rahmatan lil mu'minin, itu maknanya taun secara umum. Adapun sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul madinata al-masih wa taun, maka di sini yang dimaksud adalah taun secara khusus. Bahasanya ta'un tidak masuk pada kota Madinah, itu adalah ta'un secara khusus. Jadi barakallahu fikum, bisa didudukkan pengertian dari para ulama yang seakan-akan bertabrakan, berkontradiksi. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ta'un itu ada dua makna. Yang pertama makna umum dan makna khusus. Makna khusus, keduanya sama-sama penyakit yang mewabah. Kalau umum itu belum tentu yang koreng-koreng, tetapi kalau makna khusus dia yang bentuknya wujudnya koreng-koreng. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan secara lengkap terkait taun ini barakallahu fikum. Ya. Beliau memberikan faedah yang sangat banyak, dan beliau rahimahullahu taala juga membuat kitab khusus terkait taun. Ya. Namanya adalah Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ya, berusaha mencapai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak pada keutamaan penyakit ta'un. Karena memang banyak keutamaan penyakit ta'un itu, terlebih khusus untuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Disebutkan di situ sangat banyak kitab beliau. Dan sebab penulisan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap buku tersebut, sebabnya adalah karena tiga putri beliau wafat karena penyakit taun. Putrinya meninggal tiga, malah bikin buku. Itulah para ulama. Semangat di dalam menulis, mencatat faedah. Bahkan Bulughul Maram, ya, kitab yang sering kita baca, bahkan di negeri kita ini, Indonesia, ya, itu sebab Ibnu Hajar menulis itu hanya untuk anaknya. Ditulis 1700 ribu hadis sekitar itu. Ya. Bab tentang fikih yang terakhir Kitabul Jami' tentang adab-adab. Ya. Kitab yang bermanfaat, itu hadis-hadis sering dipelajari oleh kaum muslimin di pelosok-pelosok negeri, ya, di pesantren-pesantren, di masjid-masjid. Itu sebab penulisannya apa? Ditulis untuk anaknya yang bernama Muhammad. Tulis. Itulah orang tua yang baik. Memberikan untuk anaknya hadiah yang paling bermanfaat, yaitu catatan-catatan ilmu. Itu juga akan menyemangati anaknya. Wah, ramaku nek taklim nulis, insya Allah. Dia akan ikut semangat menulis. Rarallahu fikum. Ini itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. At-ta'un dari jin. Para ulama bersilang pendapat tentang makna ta'un. Sebagian mereka memutlakkan ta'un sebagai penyakit yang wabah. Ya, ini umum. Sebagian lain mengkhususkan ta'un sebagai wabah penyakit yang berwujud bisul atau koreng yang muncul di bagian-bagian tubuh seperti ketiak, jari jemari, kaki, atau bahkan di seluruh tubuh yang menyebabkan kematian. Nah, bisa dilihat di dalam Fathul Bari. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un." Kebinasaan umatku ada pada tikaman, peperangan, dan juga wabah ta'un. Nah, kok bisa? Binasanya umatku, kalahnya umatku, habisnya jumlah umatku itu disebabkan oleh at-ta'nin. At-ta'nin itu tikaman ketika perang. Nah, itu kita bisa paham. Oh iya. Kok bisa tikaman atau ta'un itu barakallahu fikum disejajarkan, disamakan sebagai sebab kalahnya kaum muslimin, habisnya kaum muslimin barakallahu fikum dengan tikaman? Kok disamakan? Jadi kan seakan-akan ta'un itu sama-sama sebuah serangan. Ta'un itu tusukan, tikaman. Maka tidak disebutkan tikaman, tusukan, kecuali itu adalah sebuah serangan dari musuh. Ya tidak? Lah itu disebutkan berbarengan dengan tikaman at-ta'un, penyakit wabah. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mereka bertanya, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza ta'nu qad arafnah. Kita tahu kalau tikaman itu memang dari musuh. Itu akan mengurangi jumlah kita, menghabisi kita. Famat ta'un. Nah, kok bisa ta'un dikatakan sebagai serangan musuh juga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'nu a'da'ikum minal jin. Karena yang namanya ta'un itu barakallahu fikum, itu juga tikaman-tikaman, tusukan-tusukan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Kalau dari bangsa manusia, ta'nu, luk, kelihatan, luk, langsung keluar darahnya. Kalau tikamannya min a'da'ikum minal jin, tikamannya musuh-musuh kalian dari bangsa jin, itu akan berwujud ta'un. Wa fi kullin syahadatun. Dan pada setiap kaum muslimin yang dia terkena penyakit ta'un yang merupakan tikaman dari bangsa jin, dia akan mati dalam keadaan syahid. Kalau masih hidup akan mendapatkan pahalanya orang-orang syuhada. Barakallahu fikum. Nah, kalau dalam hadis yang seperti ini barakallahu fikum, maka yang dimaksud ta'un adalah ta'un bermakna khusus. Paham ya? Ta'un bermakna khusus. Ya, dan bisa dilihat pula ketika ada loreng, lepra dan seterusnya barakallahu fikum, itu semakin menjadi penguat bahwasanya ta'un di sini yang dimaksudkan, yang merupakan tikaman dari bangsa jin, itu adalah ta'un bermakna khusus, yaitu penyakit yang mewabah yang bentuknya apa? Seperti koreng, bisul dan selainnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi terkadang maknanya khusus, terkadang maknanya umum. Dalam riwayat lain, at-ta'un syahadatun li ummati, yang namanya ta'un itu merupakan syahadah bagi umatku. Wa wakhzu a'da'ikum minal jin, dan ta'un yang bermakna khusus, yang bentuknya koreng bisul yang menyebabkan kematian, itu adalah wakhzu a'da'ikum minal jin, tikaman-tikaman, serangan-serangan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Barakallahu fikum. Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada terkait makna ta'un, bisa disimpulkan bahwa ta'un terbagi menjadi dua, ta'un yang bermakna umum dan ta'un yang bermakna khusus. Adapun ta'un bermakna umum, maka itu adalah penyakit yang mewabah dan mematikan, termasuk kemarin yang kita alami, yaitu penyakit corona. Tapi itu tikaman dari jin bukan? Bukan. Kenapa? Karena bermakna umum. Nah, dan ta'un bermakna khusus adalah wabah penyakit yang berwujud bisul atau koreng yang muncul di bagian-bagian tubuh seperti ketiak, jari jemari, kaki, atau bahkan dari seluruh tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Dan ta'un bermakna khusus inilah yang merupakan bentuk tikaman serangan dari musuh-musuh manusia dari kalangan bangsa jin. Dan itu tidak akan pernah terjadi di kota Madinah. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul madinata al-masihu wa ta'un. Akan tetapi ta'un yang bermakna umum seperti penyakit kemarin corona dan seterusnya, itu bisa masuk ke kota Madinah. Bisa dipahami ya? Naam. Barakallahu fikum. Ini terkait ta'un yang merupakan serangan dari jin. Maka ini juga bukti bahwasanya yang namanya jin itu sering atau bahkan banyak gangguannya kepada kita, termasuk yang bentuknya apa? Fisik. Nah, kelihatan tiba-tiba kita ditikam, langsung terkena penyakit apa? Ta'un. Dan itu kan biasanya mewabah, iya tidak? Berarti serangannya langsung kepada sekian banyak dari kaum muslimin. Yang disebut sebagai peperangan dari bangsa jin. Na'am barakallahu fikum. Semakin kita baca, banyak membaca gangguan-gangguan jin banyak seterusnya, ini semakin menunjukkan betapa lemahnya kita dan butuhnya kita terhadap pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini itu. Dan yang selanjutnya, dan ini yang lebih mengerikan lagi, yaitu ain. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, banyak dari kalangan kaum muslimin atau dari umat manusia, ya, mereka wafat dengan sebab ain ini. Diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah pada nomor hadis yang 797, dan disebutkan adalah oleh At-Toyalisi dalam musnadnya dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil 'ain. Kebanyakan yang merupakan itu sesuai dengan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktsar itu banyak atau lebih banyak. Beda dengan kathir. Kalau kathir itu banyak. Ya, kathir itu bisa imbang sama-sama banyak. 50% sama 50%. Kan sama-sama banyak. Ini kathir, ini juga kathir. Tetapi kalau sudah aktsar, maka itu namanya mayoritas. Lebih banyak. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, aktsaru man yamutu min ummati, kebanyakan mayoritas dari umatku mereka mati bil ain, dengan sebab penyakit yang namanya ain. Ba'da qada'illahi wa qadari, tentunya setelah sesuai dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Dan apakah ain itu dari pandangan semata atau ada campur tangannya dari bangsa jin? Naam, kita baca. Ain merupakan penyakit yang muncul akibat pandangan disertai rasa hasad atau kagum. Jadi belum tentu hasad, terkadang juga karena kagum. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, pandangan mata atau diistilahkan dengan ain merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap bagus disertai dengan ketinggian yang muncul dari tabiat yang jelek sehingga mengakibatkan bahaya bagi yang dipandang. Hanya sekedar memandang. Ini mengerikan sekali. Ini lebih-lebih menunjukkan kelemahan seorang manusia. Padahal butuhnya kita terhadap perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata ya yang muncul disebabkan karena rasa takjub atau rasa hasad. Lihat, takjub dia. Ya, tapi dia tidak menyebutkan barakallah, masyaallah. Ya, itu sangat-sangat mungkin akan menyebabkan sesuatu yang dipandang itu kalau manusia sakit bahkan bisa mati. Kalau barang bisa rusak, binatang juga bisa sakit atau bahkan mati dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini sangat-sangat mengerikan. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, aktsaru may yamutu min ummati bil ain. Banyak dari kalangan umatku yang mati dengan sebab ain. Tapi siapa yang tahu orang itu sedang kena ain. Makanya diantara cara untuk kita mengurangi hal-hal yang seperti ini, barakallahu fikum, ya, jangan memposting sesuatu yang memancing orang itu untuk hasad atau takjub. Posting ini atau bahkan posting keluarganya, anaknya, na'udzubillah, yang lucu-lucu. Itu kan bisa bikin orang takjub, ya tidak? Bikin takjub, bikin orang hasad, dengki, dan seterusnya. Nah, makanya kalau ada sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, itu tujuan yang dicapai itu sangat banyak. Ya, dilarangnya gambar makhluk bernyawa, itu kan banyak. Ya, akan mengurangi orang-orang untuk melakukan sihir-sihir, ain tadi, dan seterusnya. Ya, yang lebih parahnya akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau itu adalah tokoh-tokoh tertentu dipajang, akhirnya disembah dan seterusnya. Ya. Maka sesuatu yang dilarang dalam syariat itu akan memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia, yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Kembali ke ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu hak, benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Seseorang bisa sakit, mati dan seterusnya gara-gara sebuah pandangan itu benar adanya. Kalau seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un sabaqal qadar, ada sesuatu yang bisa mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada. Menunjukkan apa? Tidak ada. Semuanya pasti itu sesuai dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun ada, maka itu adalah al-ain sabaqathul ain. Maka yang paling mungkin, paling pantas untuk mendahului takdir adalah ain, tetapi tidak ada. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu" khasyian mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya, yang namanya seandainya itu berarti apa? Tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada sebuah gunung, gunung itu akan hancur luluh lantah, khasyian min khasyatillah. Karena apa? Khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi tidak? Tidak, masih ada gunung dan Al-Qur'an tidak diturunkan kepada mereka, tapi kepada umat manusia. Maka ini sama. Ain itu nyata. Kalau seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka yang akan mendahului takdir itu. Ini menunjukkan sangat mengerikannya penyakit ini. Karena orang tidak sadar, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba sakit dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, wa idastuqsiltum, kalau kalian diperintahkan untuk mandi, faghsilu, maka mandilah. Karena diantara obat seseorang itu terlepas dari ain, ya, dia memandi dengan bekas airnya yang digunakan mandi atau berwudu dari orang yang tadi memandang tersebut. Ya, itu diantara pengobatannya. Ya, cuman kan yang namanya orang yang berilmu sama yang tidak kan lebih banyak yang tidak. Jadi kadang dia memandang ain, ya nggak tahu, dia sudah bodoh. Tapi kalau yang berilmu, dia ngerasa, oh, kayak ini gara-gara saya yang memandang. Saya waktu itu takjub, tidak mengatakan Masya Allah, tidak mengatakan Barakallah. Langsung mandi atau wudu, air bekasnya itu, tampungannya, kasihkan kepada orang. Coba kamu mandi pakai air ini. Ya. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa sembuh. Ya. Kok gitu cara pengobatannya? Yang memerintahkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza stuqsiltum, kalau engkau diminta mandi, faghsilu, mandilah. Karena bisa jadi orang yang minta itu dia adalah seorang yang berilmu, tahu sunnah, tahu hadis, ya, dia merasa bahwasanya oh kayaknya ini gara-gara kemarin saya memandang tidak mengatakan Masya Allah dan barakallah. Naam. Barakallahu fikum. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ain itu ada, ain itu nyata. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-ainu haqqun, yang namanya ain itu adalah benar adanya, wa yahduru biha syaitan, dan munculnya ain itu barakallahu fikum juga dihadiri adanya setan. Wa hasadu ibni Adam, dan yang namanya ain itu juga terkadang disertai dengan rasa dengki hasadnya dari Bani Adam. Hadis riwayat Ahmad, namun barakallahu fikum hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini lemah. Nah, tetapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid, kata beliau, dan setan senantiasa menyertai tukang sihir dan orang yang dengki. Karena orang yang dengki akan mendapatkan pertolongan dari setan tanpa ia meminta bantuan kepadanya. Karena orang yang dengki itu mirip dengan iblis. Iblis kenapa dengki? Iblis dengki kepada siapa? Nabi Adam. Malaikat semuanya disuruh untuk sujud dengki dia. Maka ain pun demikian, ain yang muncul karena hasad, karena dengki, ya iblis merasa ada temannya, wah sama, sama-sama dengki, sama-sama hasad. Ya. Maka orang yang memandang dengan rasa dengki, rangka hasad, barakallahu fikum, dia tidak perlu meminta bantuan kepada setan, kepada jin, jin akan otomatis membantu dia. Kenapa? Karena jin setan yang merupakan anak buahnya iblis, ya, anak cucunya iblis, dia akan membantu apa yang itu menjadi sebab kedurhakaan dari iblis. Iblis ya hasad. Ya, ada orang hasad akan langsung dibantu tanpa dia memintanya. Ya, dan hakikatnya orang-orang yang dengki merupakan pasukan iblis. Karena mereka telah melakukan apa yang dicintai setan dari kerusakan manusia dan hilangnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah. Ini ain yang disertai oleh syaitan, yaitu ain yang disebabkan pandangan seseorang dengan rasa dengki. Jadi kita sudah sebutkan bahwasanya ain pandangan seseorang itu ada dua. Bisa jadi karena takjub atau karena apa? Dengki. Nah, yang dengki ini barakallahu fikum secara otomatis akan langsung dibantu oleh setan. Nah, Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan ain itu ada dua, ainun ainan, ain yang berasal dari manusia dan ain yang berasal dari bangsa jin. Dan telah sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anak perempuan di rumahnya yang di wajah anak tersebut terdapat saf'ah, bintik-bintik hitam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istarqu laha, hendaknya dia diruqyah, fa inna biha nadrah, karena dia terkena penyakit yang disebut dengan ain nadrah, dengan sebab pandangan. Kata Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Farra, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam saf'ah, pandangan, yaitu yang yakni yang berasal dari bangsa jin. Barakallahu fikum. Jadi ain ketika itu disebabkan hasad dan dengki, maka yahduru biha syaitan, syaitan akan ikut campur. Kenapa? Karena bapaknya syaitan, bosnya syaitan, yaitu iblis, kedurhakaannya itu disebabkan rasa hasad. Nah kalau ada orang hasad, senang dia. Sama-sama satu perjuangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala atau orang tersebut itu enggak salah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan memang sudah rezeki dari Allah. Untuk apa kita hasad? Sama kayak jin, kayak iblis. Barakallahu fikum. Maka ta'un dan juga ain barakallahu fikum, ya, itu ada dua. Ta'un ada dua, ada ta'un umum dan ta'un khusus. Ya, ada ta'un yang khusus dan itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai waghzu a'da'ikum atau ta'nu a'da'ikum. Tusukan tikamannya musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Demikian pula ain. Ada ain yang disertai rasa takjub dan ain disertai rasa dengki. Kalau takjub itu memang manusiawi. Api ya, ini enggak ada rasa hasadnya. Tetapi ketika dia tidak mengucapkan Masya Allah atau Barakallah, bisa itu. Orang yang dia takjubi tiba-tiba jatuh, mati dari gunung bisa jatuh dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau dia Barakallahu fikum memandang, lalu ada rasa hasad, dengki dan ini gak isi ngoli. Nah. Pandangan yang seperti ini Barakallahu fikum akan langsung menolong atau akan langsung dibantu, ditolong oleh setan. Karena apa? Sama-sama satu perjuangan. Barakallahu fikum. Intinya syahidnya barakallahu fikum ada ain dan juga taun yang itu merupakan termasuk dari gangguan jin kepada bangsa manusia. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas sebab-sebab kenapa syaitan itu mengganggu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ikhwah sekalian. Apabila ada kesalahan murni dari kita, dan kita senantiasa mohon ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu minallah, dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.